membekas dan tak mungkin terhapuskan. Kau dustai cinta, kau duakan rasa, seolah sengaja kau rangkai kecewa. Setia hanya menjadi sandiwara mengintai. Kau tipu diriku dengan senyum manismu, kau lukai aku. Takkan pernah terbagi. Ternyata semua hanya butiran sandiwara. Cinta semata. Menjelang kau dapat pengganti orang yang lebih bertahta. Tak kusangka lemah hatimu Adinda, rupa hanya kemewahan yang kau cinta. Pernah terbagi. Ternyata semua hanya butiran sandiwara. Cinta semata. Menjelang kau dapat pengganti orang yang lebih bertahta. Tak kusangka lemah hatimu Adinda, rupa hanya kemewahan yang kau cinta. Tak kusangka lemah hatimu Adinda. Orang yang lebih berkah.